Markus pasala 28. Duang allopa na pangaramian Paska sola pangaramian kande roti tangkeragi. Yato kapala imang sola guru agama nangabang lalan lanjak kobuni puang isa an nabunoy. Apa nakua to kapala imang sola guru agama? Danggi na iya kewat tu pangaramian na dipogaw na sabawa ading morong katotobuda. Yato na jio kota Betania tu puang isa lambolana Simon Tomasolak ton na anu, den mi mesa abayne, male laku puang isa mbawa minyak-minyak lambit tolok pualam, to gajasuli alinna, to waka busarungu di garaga. Yaton na cumadoko mo puang isa kumande, na leto ijo bitolok, na tua ijo minyak-minyak de ulunna puang isa. Batu pira-pira tahun tujio magali, anna sipang kada-kada nakua. Ah, apa raya buana jo minyak-minyak di paboro-boro? Nah iya jo, waring dibaluk la abi 300 dinar. Nah iya tu alinna dibentok ka asiasi. Magali tu lako tau, lako jo obaine. Apa nakua puang isa? Eloran niya, danggi merekai. Melo to napugauk laku aku. Ya to ka asiasi, laden punalabangnya lan tangga-tanggami. Nah iya kemaduang kamu entulungi, wa ading bangnya moipiran. Apa ya te aku, teda ku torotaruh lan tangga-tanggami. Ya te bainem pugauk mi atau pakulena. Na minyak kijolo mo, lampa sadiai to kadilamunanku. Lami ingaran te kadangku kumua, umbo-umbo dini ilan te linom pangapaisenan kareba kasalamatan, tulila dicurita todai to apa na pugauk jo baine. Dini in ningaran ni. Yudas Iskariot, yamo salamesana to 12 anak gurunna puang isa, male lako kapala imang, lampang pejokuam puang isa. Liwa sanang tu lako kapala imang saadingi, namang aku lomben ni doi. Nangah mi watu melo to Yudas Iskariot, lanani impang pejokuam puang isa. Yaton na allo bungahna pangaramyang kande roti tangkeragi, yamo to allo panggeresan bembala kande paska, mekutanami to anak gurunna puang isa nakua. Oh puang, umbora to takaduangi, lakinim pasadiangki kande paska. Jaji na suami puang isa to dua anak gurunna nakua. Malemo kamu sola dua lako kota, nalasitammu kamu mesak muanem bawa busu ponnowai. Male kamu sola, ammi pekutanan ni lako ampu bola, to nanii mentama kumua, na pekutanan gurungki. Umbora to laku ning kande-kande paska sola anak gurungku. Lana pakitan kamu ngenan maluah jauloteng, to sadia sola parewananna la dipake. Pasadian ngasang ki untuk jio. Malemi tama kota sola dua, na ampak ngasan ni susi to napawan ni puang isa. Na pasadiami to kande paska. Yaton na bongimo, ratumi puang isa sola anak gurunna. Yaton na kumande ngasan una pa, na kuamo puang isa. Lami ingaran te kadangku kumua, den kamu mesa lampang api jokwanna, to kusulan kumande te to. Gajah susami to anak gurunna, to nasadingi to puang isa mangkada susi joo, anna pada mekutana nakua. Oh puang, tentu te dan na aku tasanga. Mebalimi nakua. Salam esami te sang pulau dua kusinduan kumande. Ya te aku anak mentolino, nang lamate na, susi to diuki lan surah Allah Ta'ala. Apa macilaka to tompang pejokuan na, labi melo ya, kena danggi pisen na di jajian. Ya to na kumande mo solangasan, na alami puang isa jo roti, na mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala, na manin tipek-tipek ki, anna benni anak gurunna nakua. Alay mikande, batang kaleku te'e. Mangkai jo'o, nalami isotan anggoro, na mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala, na manem benni anak gurunna, anna mangiso anggoro solangasan. Na kuamo puang isa. Raraku te'e, tompaas sabasena puang Allah Ta'ala, rara to dipatok do landampangan buda tau. Lami ingaran te kadangku kumua, te edamo kulan niso pole pa anggoro, kete eda pinaratu puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Yapi jo wattu kumanen niso anggoro baru, lan ka parentanna. Mangkai jo o, mpak kelongan mi kelong pang pujian, namane male dek buntu saitun. Mangkai jo o, Na kuami puang Isa to anak kurunna. Lami salai nak solangasan. Susi to diuki lan sura Allah Ta'ala na kuwa puang Allah Ta'ala kumua. Laku bunuhi to tomang rewana. Anna si sarak-sarak to bembalaana. Apa yake dipatopole mo jomai kamatian. Laku joloi kamu malir rek tanah Galilea. Mebalimi Petrus na kuwa. Oh puang. Moi na salai ngasan miki titi mati. Teda kulas salaiki. Nakua mo puang isang kwan ni. Petrus, lamu ingaran tek kada kupawang ko kumua, tek eda panapenduan ke kua to manuk tek bongi, mupentalun mempesakkan ni na. Matong-antongan ni Petrus mebali nakua. Oh puang, mui anta pada mate, nang tek eda kulam pesakkan ni ki. Mangkadangasan ni to anak guruna susi joo. Yaton na ratu mo puang isa lako bara abasaitun, di sanga Getsemani, nakuamo laku anak kurunna. Nte mo kamu cuma dokko, kumale pamas sambajang. Nasolami to Petrus, Yakub, na Yahya. Mang pamulami masusa penawanna, nagaja parri ito o nasaading. Nakuamo laku jootalu anak kurunna. Liwa masusanna penawangku, susi to kumua lamate mo. Toro mo kamu nte, tapada merroja. Malami batu pirang-pirang tengkan na suju mas sambajang na kuwa. Oh ambe, teda to apa tang lawa ading jaji ke kita. Lendokan ni te kama parisan jomai kaleku ke wa ading. Apa tang ia pakai lorangku to la jaji, apa pakai loranta kita. Mangke jo, polemi puang isa lako to nani talu anak guruna na timbai si mamasan. Na kuwa mo lako Petrus. Simon, mamma rokoka, tang mukul liuna marakameroja sangjang bang. Naku ato opa? Majaga kamu mimas sambajang to, danggi mituru ike disede kamu mpugauk dosa. Sitonganna, madoang to penawamin pugauk katonganan, apa teeda mikulei, sanga malamma to sipak tolino. Male pole omi puang isa mas sambajang, na yato pas sambajang na, susi una to jolona. Mangkai jo, polemi lakoto nani talu anak kurunna, natimbai omi si mamasan, sanga gajar rojai. Teda naisen to apala na pau lako puang isa. Yato namang pentalunna mau pole, nakuami to anak kurunna. Mamma banguna para kamu ukang pesau bo ojo omi, ganna mi. Nadete mi watungku te aku anak mentolino, ladipangben lako kuasanna to madosa. Mi icok mo kamu tamale, kitari. Ya toto lampang apejokkuan na ratumi. Ya to namang kadaw na pa puang isa. Ratumi Yudas. To salame sana anak gurunna. Solam buda tau. Sitakim paadang solombawa tarasulu. To nasua kapala imang. Guru agama na pekamberan to Yahudi. Mangka jolomo joo tompang pejokkuan ni. Mpoi lako tulako tau kumua. Ya to tau kuudung. Ya mo tau na. Jokomi. Nami jagai meloi mi bawa. Ratu milakun tu jo ongenan, ta apa malemi Yudas lako puang isa namangkada nakua. Oh guru. Anna udung ni. Na iya jo oto buda ratu sola Yudas. Jokomi puang isa anna pumpung ni. Apa salamesana to tau jio, ta apa nonok padangna. Na padangi tokonanna imang lompo, na taatak to talinganna. Nakuan ni puang isa tu lako tau. Misanga raka parampok na. Ami ratu sitakin padang solambawa tarasulu lanjokko na. Alwallo ki sola ke mangajahi nak jopola puang Allah Ta'ala. Na teda mi jokko na. Apa nang la jaji mi susi joo. Dikua anna jaji to diuki lan sura Allah Ta'ala. Si palayan mi to anak guruna puang isa salai. Den to kalolo medodo bangri undin turu puang isa. Lana jokko toda tau. Apa na losokan ni tododona na male kinjara mangkale-kale. Malemi tu lako tau solan ni to puang isa lako bolana imang lompo. Ya to kapala imang, guru agama na pekamberan to Yahudi, sirempung ngasan nin tujio. Naturu imam bela-bela bangi Petrus to puang isa, ratu lako rante bolana imang lompo. Ntujio, nani Petrus cuma doko solapang jaga mendarang. Ya to kapala imang solapadanna pang bicara agama, Mpeng kule-kulen nampak kasabian tahtongan. Lana ni pasalai tupuang isa. Anna wading di pang pebunuan. Apa teda na ampak kumuam pugaki kasalan. Moi buda tahu menjaji sabi tahtongan. Apa ya to kasabian na sisa langa sambang. Den mi batu pira-pira tahu kede. Mpau kasabian tahtongan nakua. Tembo kisah dingi te tahu nakua. La kuropokan te bola puang la tala pang kabua tolino. Na talungalo rakunin pakede to lainna. Totangia pang kabua tolino. Apa ya to kasabian na tu la ku tahu. Sisa langa sambanguna. Keedeh mi joi mang lompo. Na mangkada la ku puang isa nakua. Te dara kamu lempe bali itu di para pasang ko. Apa kamu abangi to puang isa. Te edabang na me bali. Pisempa to imang lompo mekutana nakua. Iko meraka raja mga pasalama anak Allah Ta'ala teri sompa. Mebali mi nakua. Iye, aku mo. Lame kita nak te aku anak mentolino. Cuma dokko jo sa'de kanan na puang Allah Ta'ala to makuasa. Nala ratu nak coma langit lan saleu. Gajah gali jo imang lompo. Anna ca'ace-ca'ace to pakianna namang kada nakua. Teda mo nari paralui to sa'bi. Misa ading kalena mo to kadanna. Kumuan capa ipuang Allah Ta'ala. Ia teto, matumbara kamu pahang mi. Mesa kadang asam mi nakua. Marosai to puang isa. Sipa tomo iya ke dibunoi. Demba tu pira-pira taun cikurui to puang isa. Nasapui to lindona nasi janggurui nakuan ni. Hehe nabi, tapi ke inara to jangguru ko. Ya to mangjaga jio. Minta matoran tampeleng ni. Jio banguna paran tebola to Petrus. Naratun tu jio. Mesa baine kaunanna imang lompo. Yaton nakita mi to Petrus mendarang. Nakajejek mi nakuan ni. Tangi ko to darakasi bawan na jio opuang isa to Nasaret. Apa mesakkan ni Petrus nakua? Te edaku pahang ni. Te edato kuisen ni apa ratu umusanga. Malami Petrus lako babangan. Ya jo waktu ke kuami to manuk. Ya jo baina kaunan nakajejeki to Petrus anakwani to taun tujio. Ia to date tau salamesana anak gurunna jo tau. Apa mesakkan nomi Petrus? Teda nama sai jo, ya tulah ko tau ke Eden tujio, kuan nama Petrus. Teda mo nasalai anak gurunna ko, masaba to Galilea ko. Masaba to ngami to Petrus nakua. Tampak ropu ke laku isen ni jo tau misanga. Ya jo waktu ke kua penduam mi to manuk. Nai ngaram mi Petrus to apa mangka nakuan ni puang isa kumua. Te dapana ke kua penduan to manuk mu pentalum mempesakkan nina. Ta apa kumarak mi Petrus na ade-ade.